bagiku. Kau jawaban dari semua mimpi-mimpiku. Kau teman hidupku, senyummu bukti kesabaran saat kau hadapi kerasnya egoku. Berlari kemanapun arahku, tetap kau tujuanku. Untuk berlabuh pertama kali, ku ciptakan sebuah lagu hanya untukmu. Kisah kau dan aku, kamu adalah hal terindah yang akan ku bawa pergi bersama kenangan. Kenangan dan kan ku hadirkan.